Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Indana hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an inda ashabil lughah yaqra'un kulluhum. Barakallahu fikum. Man lam yaqra' falyaqra'. Barakallahu fikum. Qala al-Imam Muslim rahimahullah haddathana Yahya ibn Yahya At-Tamimi. Yahya ibn Yahya At-Tamimi Abu Zakaria An-Naysaburi ثبت فقيه صاحب الحديث وعثمان ابن أبي شيبة. عثمان ابن أبي شيبة هو عثمان ابن محمد ابن أبي شيبة أخو أبي بكر ابن أبي شيبة. Utsman ini saudaranya Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Imamun hafizun mufassirun min al-Kufah, sahibut tasanif. Utsman ibnu Abi Syaibah, imam hafizun mufassirun min al-Kufah, berasal dari Kufah. Sahibut tasanif, punya banyak karya tulis. Kilahuma an Jarir, keduanya dari Jarir. Huwa Jarir ibnu Abdul Hamid. Jarir ibnu Abdul Hamid Abu Abdullah Al-Kufi, imamun hafidhun thiqatun min qudatil Kufah. Jarir ibn Abdul Hamid Abu Abdullah Al-Kufi, imam hafidhun thiqatun min qudatil Kufah, termasuk hakim dari wilayah Kufah. Qala Yahya akhbarana Jarir. Yahya berkata telah menceritakan kepadaku Jarir, yaitu Yahya ibnu Yahya At-Tamimi. Kalau Yahya ibnu Yahya At-Tamimi ketika meriwayatkan dari Jarir, saraha bitahdid, beliau tegas dengan mengatakan akhbarana Jarir. sementara Utsman ibn Abi Syaibah bil An'anah. Karena perbedaan periwayatan dari Yahya dan Utsman, maka Imam Muslim rahimahullah min husni sani'ihi rahimahullah, beliau dahulukan penyebutan Yahya ibnu Yahya daripada Utsman ibnu Abi Syaibah. Walaupun secara kedudukan Utsman ibnu Abi Syaibah afdal wa ahfad. Ya, Utsman ibnu Abi Syaibah lebih hafid daripada Yahya ibnu Yahya. Tapi disebutkan Yahya terlebih dahulu karena beliau saraha bit tahdits ketika meriwayatkan dari Jarir. Ini faedah mustalah yang belum sampai dinikmati. Ya. Anil A'mash, dari Al-A'mash, ma'ruf. Ya, sering disebut namanya. Siapa namanya Al-A'mash? Sulaiman ibn Mihran. An Abi Sufyan, dari Abu Sufyan. Abu Sufyan ismuhu Talhah. Talhah ibn Nafi' al-Iskaf al-Wasiti. Talhah ibn Nafi' al-Iskaf al-Wasiti. Saduq. Qala sami'tu Jabiran. Beliau berkata, aku mendengar Jabir ibnu Abdullah Al-Ansari yaqul, berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, inna بين الرجل وبين الشرك والكفر, sesungguhnya penghalang antara seseorang, ar-rajul huna yuradu bihi al-muslim, yang dimaksud rajul di sini adalah muslim, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita. Inna bainar rajuli, sesungguhnya penghalang antara seorang muslim wa bainas syirki wal kufri, dan dengan kesyirikan dan kekufuran, tarkas shalah, ada pada tarkus shalah, meninggalkan shalah. Kalau dia jaga salatnya, dia jauh dari kekufuran. Kalau dia tinggalkan sholatnya, maka dia terjatuh dalam kekufuran. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Karena salah satu ciri khas kaum musyrikin dan orang-orang kafir, tidak melaksanakan sholat. Kama sayati insyaAllah. Qala al-imamu muslim rahimahullah. Kita selesaikan sanadnya. Sanad yang kedua dari hadis Jabir bin Abdullah. Haddatsana Abu Ghassan Al-Misma'i. Abu Ghassan Al-Misma'i ismuhu Malik ibn Abdul Wahid Al-Basri. Malik ibn Abdul Wahid Al-Basri. قال الدارقطني ثقة. الإمام الدارقطني beliau berkata ثقه. قال حدثنا الضحاك ابن مخلد, telah menceritakan kepada kami الضحاك ابن مخلد أبو عاصم الشيباني البصري. Abu Ghassan min ahli al-Basrah. Al-Dhahhak min ahli al-Basrah. Al-Dhahhak min tabi'it tabi'in. Beliau termasuk generasi tabi'ut tabi'in. Kana hafidhan sabtan ittafaqu ala tawthiqihi wa jalalatihi wa hifzihi. Abbahat ibnu Makhlad hafidhan sabtan. Hafid kokoh hafalan beliau. Ittafaqu ala tawthiqihi wa jalalatihi wa hifzihi. Para ulama di masa beliau sepakat, beliau sebagai seorang rawi yang thiqah, rawi yang mulia, kuat hafalannya. Disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, lam yura fi yadihi kitabun qattu. Tidak pernah terlihat sekalipun membawa kitab di tangan beliau rahimahullah. Karena memang seperti yang antum ketahui, pada generasi salaf terdahulu kebanyakan para ulama ya'tamidun ala dhabtis sadr, lebih mengandalkan kekuatan hafalan daripada dhabtul kitab. Mereka tidak butuh pada tulisan karena memang hafalan mereka luar biasa kuat. Sanibidina zani Allahu wa iyyakum. Adapun zaman kita sekarang, kebutuhan dan i'timad kepada tulisan itu menjadi sesuatu yang boruri. Ya, perkara yang sangat mendesak. Ya, sangat mendesak sampai dikatakan al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ilmu itu hewan buruan dan tulisanmu adalah pengikatnya. Maka ikat buruanmu dengan ikatan yang kuat. Catat ilmumu dengan catatan yang rapi dan lengkap. Apapun caranya. Belum bisa dilatih. Karena tidak ada kata tidak mampu untuk seorang pemuda. Ya, yang ada pada diri mereka malas dan tidak mau, sehingga tidak bisa dan merasa tidak mampu. Padahal dia belum mengerahkan apa yang dia miliki dari potensi-potensi yang bisa membawanya kepada keberhasilan di dalam menuntut ilmu. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Belum bisa dilatih. Upayakan kalau antum duduk di sebuah majelis ilmu, catatan antum 100% lengkap sempurna. Atau minimalnya 90%. Ya. Target, tantang diri antum untuk menaklukkan target tersebut. Dan saya yakin antum semua lebih dari sekedar mampu untuk hanya sekedar mencatat dengan lengkap saat pelajaran berlangsung. Sanibidina zaniyallahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Ayo, mengingat antum sudah terbiasa dilatih dengan banyaknya hafalan dengan agenda yang super duper padat. Ini kan? Super duper padat agenda antum. Dari ba'da subuh sampai malam lebih banyak dihabiskan untuk kegiatan thalabul ilm. Di luar thalabul ilm, antum juga dituntut untuk banyak menghafal. khususnya ketika dititipi titipan oleh teman-teman antum, tempe 2000, ya, tahu 2000, 3000-an 5. Nah, itu salah satu apa namanya bukti kalau antum sebenarnya mampu untuk menghafal, asalkan mau. Dan hafalan yang kuat tadi bisa menjadi apa namanya penunjang catatan yang lengkap. Bagi yang tulisannya itu memang lambat, kan ada orang yang tulisannya cepat, secepat kilat. Bahkan ustadznya belum ngomong sudah dicatat. Saking hebatnya ya kan ibadina azani allahu wa iyyakum. Ada yang memang santai nulisnya, tapi tetap bisa lengkap. Kenapa? Karena yang dijelaskan oleh sang ustadz, dia masukkan dalam telinga kanannya, kemudian turun ke hati. Ya, bukan kemudian mental keluar dari telinga kanan lagi. Kan gitu ya. Turun ke hati. Sehingga tangannya terus tak henti-henti mencatat, mengikat ilmu yang menjadi hewan buruan kita. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. فَمِنَ الْحَمَاقَةِ أَنْ تَصِيدَ غَزَالَةً وَتَتْرُكَهَا بَيْنَ الْخَلَائِقِ طَالِقَةً. Termasuk tindakan yang kurang cerdas ketika engkau berburu seekor rusa, saat sudah mendapatkan rusa tadi engkau biarkan tanpa terikat. Kira-kira kemana rusa tadi? Apakah dengan antum sebutkan ini alamat rumah saya, ya rusa ya, kamu sekarang jadi hak milik saya, pulang ke rumah. Nah, ini ada GPS-nya. Hilang rusa tersebut. Ilmu juga sama. Antum sudah dapat ilmu, satu faedah ilmu disampaikan dalam sebuah kajian. Hanifidina azani Allah wa iyyakum. Sebuah masalah ilmiah lengkap dengan dalil-dalilnya. Bagaikan seekor rusa yang berhasil antum tangkap. Karena antum hafal ucapan ustaz, antum mengerti ucapan ustaz, tapi tidak diikat. Ya, apa ikatannya? Catat yang lengkap. Ketika antum dapat rusa tadi, terus dibiarkan tanpa ikatan, maka rusa tersebut akan hilang. Meninggalkan antum. Ikhsan dibidina azani allahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Aywa. Selanjutnya. An Ibn Jurayj, dari Ibn Jurayj. Abdul Malik Ibn Abdul Aziz Ibn Jurayj Abu Walid. Ahadul ulama al-fuqaha wa qurra'il Qur'an wa ruwatil hadith. Tabi'id tabi'in, termasuk tabi'ut tabi'in. Qala akhbarani Abu Zubair, dalam menceritakan kepadaku Abu Zubair Muhammad ibnu Muslim ibni Tadrus al-Makki, annahu sami'a Jabir ibn Abdillah. Abu Zubair mendengarkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, yaqul, Jabir berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, baina ar-rajuli wa baina asy-syirki tarkus shalah. Sama dengan lafaz sebelumnya, kalau lafaz sebelumnya ada ta'kid di awal hadis, inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarkus shalah. Kalau di sini tanpa inna, ini bidina azani Allah wa iyyakum, wal makna wahid dan maknanya sama. Tapi hadal hadis Di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita beberapa faedah. Di antaranya yang pertama, hadzal hadis dalilun ala anna man taraka shalah fahuwa kafir. Hadis ini termasuk dalil yang menunjukkan bahwasannya siapa saja yang meninggalkan sholat, maka dia kafir. Dengan rincian yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kalau dia meninggalkan sholat jahidan liwujubiha, dikarenakan menentang kewajiban sholat, fahuwa kafir bil ijma', maka dia dikafirkan dengan kesepakatan para ulama. Kalau dia menentang kewajiban sholat, tidak mau sholat karena menganggap sholat itu tidak wajib, tidak perlu bagi seorang muslim untuk sholat lima waktu, ditentang semua dalil-dalil yang menjelaskan kewajibannya, maka seluruh para ulama sepakat dia kafir. Adapun kalau dia meninggalkan sholat lantaran malas, ya, takasulan, malas, khanifidina azani Allah wa iyakum, maka telah lewat penjelasan akwal di kalangan para ulama berkaitan dengan masalah itu. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak kafir tapi harus dibunuh, ada yang mengatakan tidak kafir, tidak dibunuh, tapi dihukum ta'zir. Jadi fahami? Naam. Wa fihi ayuban faedah yang berikutnya, bayan fadli salah. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan sholat. Wa ahammiyatiha, dan pentingnya ibadah sholat bagi seorang muslim. Pentingnya ibadah sholat bagi setiap muslim. Terkait dengan bab ini, khanibidina azani Allah wa iyakum, tidak ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan keafdalan ibadah sholat. Juga tidak ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan pentingnya kedudukan sholat untuk seorang muslim. Padanya terdapat kemaslahatan duniawi dan kemaslahatan ukhrawi. Wa yadullu ala dzalik, bukti yang menunjukkan bahwasanya shalah adalah ibadah yang utama dan penting bagi seorang muslim, yang pertama, anna shalah ahammu arkanil Islam ba'da syahadatain. Shalat adalah rukun Islam yang terpenting setelah dua kalimat syahadah. Setelah pembahasan dua kalimat syahadah seputar tauhidullah subhanahu wa ta'ala, pembahasan yang terpenting yang harus diperhatikan oleh seorang mukmin adalah as-shalah. Di antara dalilnya, khanifidina azani Allah wa iyakum, hadis Abdullah ibn Abbas, hadisnya Abdullah ibn Abbas, indal Bukhari wa Muslim, fi kisati bi'thati Mu'az ibn Jabal ilal Yaman, tentang kisah diutusnya Mu'az ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu wa aradah, juga Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wa aradah, ke negeri Yaman. Wal kisah ma'rufah, masyhurah. Ya, kisahnya masyhur ketika Nabi berpesan kepada Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi penduduk yang mayoritas memeluk agama ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Ya. Maka jadikan yang kali pertama engkau dakwahkan kepada mereka dua kalimat syahadah. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka menerima ajakanmu, fa akhbirhum, beritakan kepada mereka, annallaha farada 'alaihim khamsa salawatin fi yaumihim wa lailatihim. Masalah salat yang ditekankan setelah mengucapkan dua kalimat syahadah. Bisa dipahami? Baik. Thanian, bukti yang kedua yang menunjukkan sholat itu ibadah yang utama dan penting bagi seorang muslim. An-nassalah Amarallahu ta'ala bil muhafadah 'alaiha fi kulli hal. Salat adalah ibadah yang Allah perintahkan untuk selalu dijaga, fi kulli hal, pada setiap keadaan. Ya, pada setiap keadaan tidak gugur kewajiban sholat. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa, saat antum mukim pada puasa Ramadan, antum diwajibkan untuk menunaikan dengan sempurna ibadah puasa tadi. Ketika antum safar, ada rukhsah untuk tidak puasa. Ada rukhsah untuk tidak puasa. Mengingat safar kita'atun minal azab. Safar termasuk bagian dari azab. Terlebih di zaman dahulu, dengan terbatasnya transportasi, sulitnya medan yang dilalui, panjangnya waktu berhari-hari, menyebabkan tidak mampu untuk menjaga puasa. Maka ada rukhsah untuk tidak berpuasa. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Tapi untuk sholat tidak gugur. Ya kan? Allah berikan keringanan, tapi tetap harus sholat. Jadi pahami? Ya. Ini ibadah yang Allah wasiatkan, Allah perintahkan kepada segenap kaum mukminin untuk menjaga ibadah tersebut fi kulli hal, pada semua keadaan. Hadaran wa safaran. Baik kondisi mukim atau sedang safar. Walaupun saat safar ada rukhsah untuk menjamak salat. Saat safar ada kewajiban untuk mengqasar salat. Ya kan? Naam. Saliman wa harban, kondisi aman bahkan dalam medan pertempuran. Kondisi aman seperti sekarang, walhamdulillah. Antum harus banyak bersyukur dengan ni'matul aman, nikmat aman, tidak diliputi rasa takut akan serangan musuh. Itu sebuah kenikmatan. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Saat kondisi aman semacam ini, sholat tetap berlaku. Ketika sedang perang sekalipun, berhadapan dengan pasukan orang-orang kafir, duel di medan laga, saat datang waktu sholat, tetap harus sholat. Ada syariat sholat khauf. Ya kan? Lalu, kaum muslimin, saya kata walala, aywa. Sihatan wa maradon, kondisi sehat atau sakit. Kalau sehat, tidak ada perdebatan akan kewajiban sholat. sakit sekalipun salat harus dijaga. Salli qa'iman, salat sambil berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, kalau enggak mampu berdiri salat sambil duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambin, kalau enggak mampu dengan duduk bisa salat sambil rebahan miring di sisi tubuhnya. Enggak bisa sambil rebahan di sisi tubuhnya, sambil miring, sambil rebahan sempurna, isyarat dengan mata, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dan kepala. Enggak bisa pakai isyarat saatnya disolatkan. Ya. Ini ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kalau kita mau renungkan dan perhatikan dengan seksama, kewajiban sholat tidak pernah gugur atas seorang muslim yang tidak memiliki uzur-uzur yang diperbolehkan. Dalam semua keadaannya tetap harus menjaga sholat. Mau safar, mau mukim, kondisi damai, aman, atau sedang perang, kondisi saat sehat ataupun sakit. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Salisan, bukti yang ketiga. As-salah wasiyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Salat adalah wasiat, termasuk wasiat terakhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau. Ya. Bahkan sampai pada ketika Rasul alaihi salatu wassalam menjelang wafatnya beliau, wasiat yang beliau tekankan untuk dijaga oleh kaum muslimin umat beliau adalah muhafadah ala shalah, jaga salatnya. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala an, inna al-imam Abi Dawud wa Ibn Majah wa Ahmad, disahihkan oleh al-imam al-Albani rahimahullahu taala. Ali radhiyallahu ta'ala an berkata, qala kana akhira kalamin nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salah, dengan nasab ya, as-salata, as-salata. Ini dalam bahasa Arab itu disebut apa, sahibul qatar? Tiba-tiba nasab dibuang amilnya, ya kan, fiil fa'il hilang, sisa maf'ul bih saja, dan dia dalam keadaan nasab as-salata. Itu dalam bahasa Arab disebut apa? Kalau saya tidak salah ingat itu pembahasan uslub. Ya, ini disebut uslub apa? Uslub lupa. Karena lupa fi'il, lupa fa'il, dibuang tinggal maf'ul bih, gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Induk. Wallahu a'lam bis-shawab. Masyaallah. Ashabul lughah minna mutawadhi'un. Ya, ahlul lughah di kalangan kita betul-betul tawadhu. Inda ashabid din. Ya, sekarang saya mau tanya ashabuddin. Saya melihat salah satu punggawa dan pujangga Qismuddin III yang malam hari ini hadir dalam balutan mengharu biru dengan peci biru, jubah biru, ya, duduk di dekat tiang masjid, kebetulan pas di tengah dari lima tiang yang ada, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, dengan tatapan yang penuh makna, senyuman yang mengandung banyak rahasia, dengan wajah yang selalu menumbuhkan harapan dan asa. Tafadhal Abul Azraq. Ya, biru soalnya. Padahal yang beliau sukanya merah ya. Kunyahnya merah, tapi kali ini biru. Jadi tak panggil sesuai dengan warna jubahnya. Abul Azraq. Disebut apa ini? Masya Allah, ahlul luwah mutawadhi, apalagi Qismuddin kan itu ya, lebih tawadhu lagi. Saya tahu beliau paham, cuman beliau enggak enak untuk menjawab dengan tegas gitu ya. Nah, Qismuddin II, yang melihat keberadaan Qismuddin II, tunjukkan kepada saya. Saya enggak ngelihat ini, mana Qismuddin II dalam masjid. Mana Qismuddin II? Mana? Luh ternyata di samping Abul Azraq. Coba diangkat kepalamu. Ya salam. Masya Allah. Tabarakallah. Ya. Pemilik suara yang merdu. Yang selalu membuat rindu. Saya tunggu jawabanmu. Jawaban lo jauh, wahai. Hendak, disebut apa ini? Uslub apa dalam bahasa Arab? Kalau maful bih, iya, tidak perlu dijawab, tahu itu. MTQ juga paham, itu maful bih. Ya kan? Aiyah, yang saya maukan itu disebut uslub apa? Kok tiba-tiba dibuang semua fa'il dan fi'ilnya, tersisa maf'ul bih saja. Qismuddin I, yang melihat keberadaan Qismuddin I, mana? Mana? Ya salam, Masya Allah. Seorang pemuda yang gagah berani duduk di depan seorang diri. Ya kan, yang lain enggak ada kan? Seorang diri loh. Hendok. Hah? Wallahu a'la. Masya Allah. Ternyata dia pasrah kepada Ilahi. Wallahu a'lam bissawab. Wahai ustazi, kan gitu ya. Ini dalam bahasa Arab disebut uslub al-ighra. Al-ighra. Ya, hamzah yang dikasrah, ghain, ra, alif, kemudian hamzah lagi. Namanya uslubul ighra. Ighra itu lawannya uslub tahdzir. Kalau uslub tahdzir itu memperingatkan untuk menjauhi. Ya toh? Yang sering kan al-asada, al-asada. Ya toh? Lari kamu dari singa. Awas ada singa, kan gitu ya. Nah, kalau ini perintah untuk menjalankan dan menjaga. Judulnya uslubul ighra. Sudah dapat toh? Masa belum dapat? Oh, yang benar. Nah, jangan memaksa ana untuk mengorek lebih jauh lo ya. Oh, belum, saat belum. Tayyib, uslubul ighra. Jadi as-salah takdirnya hafizu as-salah atau ra'u as-salah wa ma asbah dzalik, jaga salat kalian, perhatikan salat kalian. Itu yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kapan beliau sampaikan? Pada masa-masa menjelang wafat beliau. Yang namanya wasiyah, seperti antum ketahui, al-ahdu bi amrin muhim. Mengambil perjanjian untuk melakukan sesuatu yang dianggap sangat penting. Namanya wasiat. Dan Rasul mewasiatkan kepada umatnya pada detik-detik paling krusial dari kehidupan beliau. Karena menjelang wafat beliau, maka beliau tidak akan menyia-nyiakan dengan nasihat yang kurang penting. Beliau akan sampaikan nasihat yang terpenting untuk kehidupan dan keberhasilan umat beliau dalam meniti siratal mustaqim. Mengingat kedudukan beliau sebagai seorang nabi dan rasul yang tugasnya membimbing umat manusia kepada siratal mustaqim. Yang beliau sampaikan, as-salah. Kata Ali radhiyallahu taala anhu arba, as-salata wa ma malakat aymanukum. Jaga salat, perhatikan salat kalian dan budak-budak kalian. Rabi'an, bukti yang keempat. Tidak cukup tiga, lebih dari tiga, bahkan lebih banyak dari apa yang bisa antum sebutkan. Ikhanifidina azani Allah wa iyakum. Rabi'an yang keempat, as-salah min syari'atil anbiya wal mursalin. Salat adalah syariat yang diberlakukan pada seluruh para nabi dan rasul. Umat sebelum Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam diberlakukan pada mereka syariat salah. Datang Nabi terakhir, baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga diberikan kewajiban yang sama. Kewajiban menjaga salat. Dan kisah bagaimana Rasul mendapatkan titah langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala, wahyu tentang kewajiban sholat pada peristiwa Isra wal Mi'raj, antum ketahui bersama, ikhanifidina azani Allah wa iyakum. Satu-satunya syariat yang langsung Allah sampaikan, Allah wajibkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam tanpa perantara, langsung di langit. Ikhanifidina azani Allah wa iyakum. Kalau bukan ibadah yang besar dan mulia di sisi Allah, tentunya tidak akan sedemikian besar kedudukan salat tersebut. Ikhanifidina azani Allahu wa iyyakum. Wadalilu ala hadza, dalilnya surat Al-Anbiya ayat 73. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman setelah menyebutkan kisah para nabi dan rasul, wa awhayna ilayhim, dan kami wahyukan kepada mereka para nabi dan rasul, fi'lal khairat, kami wahyukan untuk melakukan amal kebaikan, wa iqamas salah, dan menegakkan salat, wa ita'az zakah al-ayah. Hakada ikhani fidina azani Allahu wa iyakum. Khamisan, yang kelima, sengaja diperbanyak supaya kita semakin sadar salat itu sangat tinggi kedudukannya dalam syariat kita. Yang kelima, as-salah amududdin. Salat itu adalah tiang penopang agama. Wa la yaqumu illa biha. Tidak akan tegak agama seseorang kecuali dengan sholat. Karena kalau orang enggak sholat, itu terancam antara kafir atau fasik. Ya kan? Ya kan? Naam. dalam keadaan pembahasan ibadah-ibadah yang lain tidak se-ekstrim pembahasan sholat di kalangan para ulama. Wadalilu ala hadza, dalilnya hadis Mu'adz ibn Jabal. Hadisnya Mu'adz ibn Jabal. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa Ahmad. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad. Ada dalam Arba'in An-Nawawi insyaallah. Ra'sul amri al-Islam. Modal utama seorang hamba untuk selamat itu Islam. Ra'sul amr itu modal, pokok segala urusan itu Islam. Kalau kita punya keislaman saat meninggal dunia, sebesar apapun dosa kita, masih ada kemungkinan selamat. Tapi kalau enggak ada keislaman, enggak ada keimanan saat kita meninggal dunia, maka neraka tempat kembali kita, wal'iyadzu billah. Sehingga Rasul mengatakan, Rasul amri al-Islam. Ya, modal utama seorang hamba selamat itu Islam. Pokok segala urusan itu ada pada Islam. Wa'amuduhu as-salah. Dan tiangnya yang menopang Islam tadi, supaya tegak berdiri kokoh ya, pada hati seorang mukmin, as-salah, terletak pada sholatnya. Ya, kalau dia jaga sholatnya, maka baik agamanya, baik keislamannya. Dan menjaga sholat di sini enggak sekedar sholat lima waktu dan asal-asalan dalam pelaksanaannya, enggak. Iqamus sholah zahiran wa batinan, lahir dan batin. Itu yang menjadikan keimanan dan keislaman seorang hamba dengan ibadah sholat yang dia jaga betul-betul kokoh, berdiri tinggi menjulang di dalam hatinya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya, saking kokohnya keislaman dan keimanannya membuat dia seorang mukmin yang tangguh dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Wa zurwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Dan puncak tertinggi amalan dalam Islam adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sadisan, yang keenam. Ya, yang keenam. Enggak cukup 5 poin, 6 bahkan. Yang mungkin sebelum ini belum pernah kita sampaikan ya, bukti-bukti terkait dengan sebuah fadilah amal ibadah yang disyariatkan dalam agama kita sebanyak ini. Karena memang Islam salat itu lain daripada yang lain. Yang keenam. As-salah tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan catatan idza hafadha 'alaihal 'abdu tamaman. Kalau seorang hamba sempurna dalam menjaga sholat. Zahiran wa batinan, secara lahir dan batin. Secara lahiriah, dia penuhi semua arkan, wajibat, mustahabbatus sholah. Dia jauhi segala sesuatu yang mubtilatus sholah, membatalkan sholat. Atau mengurangi pahala sholat. Atau merusak pahala sholat. Ya. Secara zahirnya betul-betul sesuai dengan sunnah Nabi. Dan itu berat. Tak mudah. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Tapi sekalipun berat untuk dijaga oleh seorang mukmin, kecuali yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hasil dari ibadah sholat tersebut luar biasa dahsyat. hasil yang dahsyat membutuhkan perjuangan yang berat. Bisa dipahami? Nah, dalam dunia bisnis saja, kalau mau dapat cuan yang gede, untung yang melimpah, modal juga harus besar. Hanifidina azani Allah wa iyyakum. Ya, dalam teori ekonomi yang ada, ya, cuan yang besar itu berada pada resiko yang besar pula. Potensi rugi yang besar, di balik itu ada cuan yang besar juga. Kalau mau main aman, ya dapat cuan sedikit. Hanifidina azani Allah wa iyyakum. Bisnis kita cerdas dan bijaksana. Urusan pahala kurang bijaksana. Terbalik. Khanifidina zaniyallahu wa iyyakum. Wa dalilu ala hadza, dalilnya surat Al-Ankabut ayat 45. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Nah, fadal liyu'adzinil mu'adzin. Tayyib. Kita tambahkan sedikit. Sabian yang ketujuh yang menunjukkan bahwasanya ibadah sholat adalah termasuk ibadah yang paling afdol dan sangat penting bagi seorang muslim. An-nasholah kafaratun lidzunub wal khotoya. Salat merupakan penghapus dosa. Salat merupakan penghapus dosa. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Wad-dalilu ala hadza, dalilnya haditsun ma'ruf indakum. Hadith inda al-imami Muslim. Hadith riwayat al-imamu Muslim. An Uthman ibn Affan. Dari sahabat Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala an. Qala, sahabat Uthman berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min imri'in muslimin, tidaklah ada seorang muslim manapun, berlaku untuk setiap muslim di belahan dunia manapun, termasuk yang saat ini ada di Darul Hadith Al-Bayyinah Cidayu Gresik, juga yang saat ini ada misalkan di belahan dunia lain Afrika Selatan, hatta andai kata ada di Kutub Utara seorang muslim misalkan, kan tidak menutup kemungkinan. Nyata? Tahduruhu salatun maktubah. Dia menjumpai masuknya waktu salat fardu. Entah salat subuh, zuhur, asar, maghrib maupun isya. Fayuhsinu wudu'aha. Dia memperbagus wudunya. Wudu aha. Dhamir ha kembali ke mana? As-salah. Sehingga wudunya tadi untuk melaksanakan salah yang akan dia kerjakan. Ya. Jadi dia memperbaharui wudu, enggak pakai wudu sebelumnya. Tadi pahami? Wa khusyu'aha. Dia perbaiki kekhusyuan saat sholat. Ketenangan pada gerakan, setiap gerakan sholat. Bacaannya, ketundukan hatinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Zahiran wa batinan. Waruku'aha. Dia perbaiki rukuknya. Illa kanat. kafaratan lima qablaha minaz dzunub, melainkan salat tersebut menjadi penghapus dosa-dosa yang dia lakukan sebelum salat tersebut. Antum melakukan salat duhur dengan kriteria yang disampaikan dalam hadis ini, maka dosa-dosa yang antum kerjakan sebelum duhur rontok, khanibidina azani Allah wa iyyakum, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang disampaikan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, yang gugur dari dosa-dosa yang disebutkan dalam dalil-dalil semacam ini adalah shagairuz dzunub, dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil. Malam tu'ta kabiratun, selama tidak dilanggar dosa besar. Karena kalau dosa besar tidak semata-mata gugur dengan sholat. Ya, dosa besar tidak gugur dengan sholat, harus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat taubat yang antum ketahui bersama. Fa wa dzalika ad-dahra kullahu, dan hal itu berlaku sepanjang masa. Sepanjang waktu, kanifidina zani Allah wa iyyakum. Allah berikan, Allah buka selebar-lebarnya sebuah keutamaan besar yang diraih oleh seorang hamba dengan melaksanakan ibadah sholat, gugur dosa-dosanya. Siapa di antara kita yang tidak butuh untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa di antara kita yang selamat dari dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar? Kita semua bukan orang yang suci dari dosa. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ada saja dosa yang kita lakukan, sengaja atau tidak sengaja, entah tahu hukumnya atau enggak tahu hukumnya. Kalau itu termasuk kategori shagair, dosa-dosa kecil yang teramat banyak jumlahnya dan seringkali kita lakukan tanpa kita sadari, tercover dengan baik ketika antum menjaga sholat lima waktu, berlaku sepanjang tahun, sepanjang masa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, baik saat bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Jadi pahami? Nah, tapi ada syaratnya. Hadiah tersebut diampuni dan dihapus dosanya dengan cuma-cuma, tanpa kita beristighfar kepada Allah dari dosa-dosa kecil yang kita kerjakan, terhapus dengan ibadah sholat yang kita lakukan, dengan syarat memperbaiki wudu, memperbaiki kekhusyuan saat sholat, dan memperbaiki rukuk dan gerakan-gerakan sholat lainnya. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Tapi kalau antum mendatangi ibadah sholat, saat sholat qalbuka farigh, hatimu kosong, tidak hadir dalam sholat, ragamu ada di masjid, tapi pikiranmu kemana-mana. Ya mikirin jemuran baju lah, mikirin laundry belum diambil, mikirin uang catering belum terbayar, mikirin uang kembalian di maksof juga belum dikasihkan. Nah gitu ya. Belum lagi pikiran-pikiran lain. Sanibidina azani Allah wa iyyakum, yang sebenarnya enggak patut dipikirkan saat sholat. Ini enaknya zuatnya kapan ya? Sholat pikir zuat. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Ada mana ada? Nah, tatapan mata antum memberikan jawaban. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Yang tersembunyi dari lisan antum, ya, dibocorkan rahasianya oleh tatapan mata antum yang penuh makna dan rahasia. Ya kan? Pikiran-pikiran yang tidak seharusnya ada pada sholat, ada dalam sholat kita. Ya enggak dapat. Apalagi kalau sholatnya racing. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Bukan lagi sholatnya cepat loh ya. Racing. Balapan. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Ditanya, kenapa kok sholatnya racing Pak Yai? Supaya enggak sempat diganggu sama syaitan. Kalau sholatmu dawa, panjang, tumak ninah, lagak, khusyuk, dan lain sebagainya, syaitan punya banyak waktu untuk menggoda. Tapi kalau kita racing, ya, syaitan tidak punya waktu. Ibarat syaitan mau masuk dalam sholat, lo, wis salam. Ya, iku akal-akalan, ikhanibidina azani Allah wa iyakum. Justru kalau sholatnya racing, inti sudah kalah sama syaitan. Memang, ya, butuhnya ilmu. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Ya, karena itu tadi dijawab oleh salah satu dari mereka yang ditokohkan di khanifidina azani Allahu wa iyakum ketika ditanya salah satu fenomena kok sholatnya racing. Racing tenanan, khanifidina azani Allahu wa iyakum. Racing ini mungkin dalam bahasa balapan gitu, ini balap liar ini sudah. Ya, ugal-ugalan salatnya ikhanifidina azani Allahu wa iyakum. Saminan yang kedelapan. Saking banyaknya loh bukti yang menunjukkan ibadah salat itu penting. Sampai 8 poin dan itu bukan pembatasan, masih banyak. Kalau mau disampaikan 3 hari berturut-turut daurah masalah fadilah salat enggak habis. Kan ibidina azani Allahu wa iyakum. Mau dibuktikan? Enggak bisa, besok Jumat soalnya. Baik, saminan yang ke-8, kasratus salah sababun limurafaqatin nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Banyak melakukan salat menjadi sebab seorang muslim dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam di dalam surga. Ya, salah satu amalan yang bisa menjadikan kita dekat dengan baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang subhanallah tanpa modal. Ya, karena ada amalan lain butuh modal besar. Ana wa kafilul yatim kahatain. Aku dengan orang yang selalu menyantuni anak yatim itu seperti dua jari ini. Dekat nanti di surga. Menyantuni anak yatim enggak cukup dengan doa. Pakai modal kan gitu ya. Datang waktu sarapan, anak yatim kesini, digosok-gosok. Sabar ya. Tak doakan supaya kamu kuat tidak sarapan pagi hari ini. Ya gak bisa. Butuh fulus. Kalau antum bukan sahibul fulus, ya, yang biasa-biasa saja kan gitu ya. Ada jalur lain yang lebih mudah dan dimampui oleh semua orang. Apa itu? Perbanyak sholat. Sholat fardu tentu. Tambah dengan ibadah-ibadah sunnah dari ragam sholat-sholat nafilah yang disyariatkan. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Wa dalilu ala hadza, dalilnya hadis riwayat al-imamu muslim rahimahullah dari Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala an qala, Rabi'ah bercerita, Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku dahulu pernah bermalam bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi. Maka aku persiapkan untuk beliau air untuk berwudu dan untuk hajat beliau. Faqalali, kemudian Rasul alaihi salatu wassalam berkata kepadaku, sal, mintalah sesuatu dariku. Ya, sebagai hadiah dari Rasul alaihi salatu wassalam membalas kebaikan sahabatnya yang bernama Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala. Fakultu, maka aku menjawab, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku memohon wahai Rasulullah agar aku bisa dekat denganmu nanti di surga. Qala aw ghaira dzalik, ada lagi yang lain? Qala huwa dzak, qultu huwa dzak. Aku menjawab, cukup itu. Itu yang aku inginkan. Aku ingin dekat denganmu nanti di surga. Qala, maka Nabi alaihi salatu wasalam menjawab, fa'inni ala nafsika. Bantu aku mewujudkan harapanmu bikathratis sujud. Dengan memperbanyak sujud. Ay bisalah, yakni saat sholat. Hakala ikhani bidina azani allahu wa iyakum. Naam. Dan masih banyak lagi poin-poin yang lain, bukti-bukti yang lain dari adillah minal kitabi was sunnah yang menjelaskan bahwasannya ibadah sholat adalah ibadah yang sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi sebuah kebutuhan yang daruri, yang mendesak bagi setiap muslim dimanapun mereka berada. Syanibidina azani Allah wa iyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk ahlus sholat. Allahumma amin. Naam, adapun faedah yang berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bi idznillah taala.